Sudah adakah pengganti di segala-galanya. Masih kurangkah aku percaya padamu? Kukira cintamu tidak untuk orang lain. Ternyata kepalsuan. kembali di sisiku lagi. Memandang dirimu karena tak mungkin lagi aku mengharap cintamu di hati ini. Selamat tinggal sayang. sangka, ternyata di balik jendela engkau berjumbu mesra dengan yang lain. Terima kasih.

Thank you. terjadi.